Konsultasi Syariah. Doa untuk yang baru pulang umroh. Pertanyaan, doa apa yang bisa kita ucapkan untuk yang baru pulang umroh? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menyebutkan doa khusus untuk mereka yang baru pulang umroh. Hanya saja, masalah doa itu longgar. Dalam arti, orang bisa mendoakan kebaikan untuk dirinya maupun orang lain tanpa harus ada dalilnya. Selama tidak diyakini bahwa teks doa itu ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika ada bukti. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya doa itu bermanfaat atau memberi kebaikan untuk yang sudah turun atau terjadi dan yang belum terjadi. Karena itu, berbanyaklah berdoa, wahai hamba Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani. Harapan terbesar ketika orang selesai menjalankan umroh adalah Allah menerima ibadahnya dan dosa-dosanya diampuni. Karena bagi keluarga atau teman yang menyambut kehadiran mereka yang baru pulang umroh, bisa mendoakan agar umrohnya diterima dan dosanya diampuni. Imam Al-Qalyubi, salah satu ulama Syafi'iyah, menganjurkan agar dalam menyambut kedatangan orang umroh membaca doa berikut. Taqabbalallahu umratak wa ghafara dhanbak wa akhlafa 'alaika nafaqatak, yang artinya, semoga Allah menerima umroh Anda, semoga Allah mengampuni dosa Anda dan memberi ganti untuk biaya perjalanan Anda. Dalam Hasyiah Al-Qalyubi, beliau menyebutkan hal-hal yang dianjurkan terkait perjalanan haji atau umroh. Beliau menyatakan, hendaknya mereka, yaitu keluarga, menyambutnya, yaitu yang umroh, seperti yang lain, dan memberikan doa jika baru pulang haji atau umroh, semoga Allah menerima umroh Anda, semoga Allah mengampuni dosa Anda, dan memberi ganti untuk biaya perjalanan Anda. Hasyiah Al-Qalyubi. Demikian pula yang disebutkan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu', bahwa beberapa ulama menganjurkan mendoakan untuk mereka yang baru pulang haji atau umroh, di antaranya Al-Ajuri. Beliau juga menukil keterangan Al-Fadl bin Ziyad yang mengatakan, kami belum pernah mendengar riwayat untuk mendoakan kebaikan untuk mereka yang berperang ketika kembali pulang. Sementara untuk haji, kami pernah mendengar riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Kilabah bahwa masyarakat mendoakan kebaikan. Al-Furu'. Demikian, Allahu A'lam.